Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira anuka. Mazal hadithuna, kita masih membahas bab tentang takrirul Islam an wujud, tentang bagaimana Islam mengajarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menghidupkan hambanya yang telah mati. Berikutnya kita akan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang keberadaan orang yang mengingkari adab kubur. Kita membaca dari halaman 188. Ada kelompok sesat yang mengingkari adanya siksa kubur dan kenikmatannya. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut tidak mungkin karena bertentangan dengan realita yang ada. Mereka berkata, seandainya orang mati kita keluarkan dari kuburnya, maka kita mendapatinya seperti sedia kala sebelum ia dikubur. Tidak kita dapatkan perubahan penyempitan atau pelebaran kuburan sedikitpun. Anggapan seperti itu batil dan sesat menurut dalil syar'i, indrawi dan logika. Mengenai dalil syar'i telah kami paparkan secara panjang lebar dalam pembahasan masalah iman kepada hari akhir dan yang berhubungan dengannya. Okay. Anggapan mereka bahasanya ada kubur itu tidak ada karena mereka tidak menjumpai realita itu dalam indera mereka. Sehingga ketika orang yang sudah mati, meskipun dia kafir, ketika kuburannya dibongkar, orangnya tetap utuh sedia kala. Padahal katanya baru saja ada hukuman yang diberikan oleh malaikat mungkar dan nakir. Ada orang kafir yang dimakamkan, kemudian sejam berikutnya dibongkar kuburannya. Mungkin kita tidak bisa melihat adanya tanda-tanda siksaan dan hukuman pada jasadnya. Dan bantah sederhananya, bahasanya berbeda antara kuburan dengan alam kubur, sebagaimana yang sering kita jelaskan di forum ini. Beda antara kuburan dengan alam kubur. Yang kita lihat dengan indera kita itu kuburan, sedangkan alam kubur ada di tempat yang berbeda, alam gaib, di mana manusia tidak mampu untuk menjangkaunya secara indranya. Kemudian dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, ia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar ke salah satu kebun di Madinah, lalu beliau mendengar dua orang sedang disiksa di dalam kuburnya, dan seterusnya. Dan disebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing, dan yang lainnya orang yang suka menyebar fitnah. Adapun dalil indrawi menunjukkan bahwa orang tidur terkadang bermimpi menempati sesuatu tempat yang luas dan nyaman, atau menempati tempat yang sempit, sangat menakutkan dan menggelisahkan, dan mungkin ia terbangun ketakutan dari yang ia lihat di dalam mimpinya, sementara ia di tempat tidur di dalam kamarnya dalam posisi semula. Tidur adalah saudara kematian. Karena itu Allah menyebutkannya dengan kata wafat. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Az-Zumar ayat 42. Ya. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas di atas yang disinggung oleh penulis, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua kuburan yang disiksa. Yang satu karena ketika kencing dia tidak hati-hati, sementara yang kedua karena dia suka menyebarkan namimah, adu domba. Kemudian Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang basah, lalu ditancapkan ke masing-masing kuburan, dan beliau mengatakan, la'allahu ayyukhaffifa anhu ma lam yaibasah. Semoga ringan siksaannya diringankan selama pelepah ini belum kering. Dohir hadis ini menunjukkan bahwa dua penghuni kubur ini adalah muslim. Karena kalau dua penghuni kubur ini kafir, maka tidak ada manfaatnya pelepah ini ditancapkan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keringanan adab bagi orang kafir disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan pelepah kurma. Namun yang terjadi di situ adalah keduanya adalah muslim dan dia mendapatkan hukuman karena sebab dosa yang disebutkan dalam hadis. Dan kalaupun dia orang kafir, tentu sebab dosanya bukan dua pelanggaran ini, tapi sebab dosa terbesarnya adalah kekufurannya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab dosa utamanya, yang pertama dia tidak hati-hati ketika kencing, dan yang kedua dia menyebarkan namimah. Kemudian dalil yang beliau sampaikan berikutnya terkait keberadaan azab kubur adalah kias beliau terhadap orang yang sudah atau terhadap orang yang bermimpi ketika tidur. Orang yang bermimpi ketika tidur, dia bisa merasakan berbagai macam yang nyaman, kenikmatan, dan juga sebaliknya, dia terkadang merasakan sesuatu yang menakutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa ketika tidur. Yang dimaksud ya tawaffal anfusa, Allah mewafatkan jiwa ketika tidur, artinya Allah Subhanahu wa taala memegang rohnya. Allah menguasai rohnya, dan ada roh yang Allah kembalikan ke jasad, dan ada roh yang ditahan oleh Allah sampai kiamat. Sehingga ketika dia tidur, tanggungnya sampai kiamat. Selanjutnya, secara logika banyak orang bermimpi sesuatu yang menjadi kenyataan atau melihat sesuatu yang nyata, seperti mimpi melihat Nabi Muhammad SAW persis dengan sifatnya. Barang siapa mimpi melihat Nabi, maka dia telah melihatnya secara hak, sementara ia di atas tempat tidurnya yang jauh dari sesuatu yang dilihatnya. Jika hal ini terjadi di dunia, maka bukanlah hal yang mustahil akan terjadi di alam akhirat. Adapun alasan ingkarnya mereka, seandainya mayat dikeluarkan dari kuburnya, maka tidak kita dapati perubahan terhadap sempit dan luasnya kuburan tersebut. Jawaban bagi mereka sebagai berikut. Pertama, anggapan dan alasan di atas adalah keraguan-raguan yang timbul dari rekaan akal semata yang tidak boleh dipakai untuk menentang, apalagi menolak dalil-dalil syar'i. Jika kita mau merenungkan dalil-dalil syar'i yang ada, percaya hilanglah keraguan-raguan seperti itu. Sebab alasan dan anggapan yang mereka buat itu tidak benar. Berapa banyak orang mencaci pendapat yang benar dikarenakan pemahamannya yang keliru. Kedua, alam kubur termasuk alam gaib yang tidak bisa dibuktikan hakikatnya dengan panca indera. Jika bisa disaksikan dengan panca indera, maka hilanglah faedah keimanan terhadap sesuatu yang gaib, dan akan sama saja orang beriman dan orang yang ingkar tentang masalah gaib. Ketiga, siksa dan nikmat kubur, sempit dan lebarnya alam kubur hanya dirasakan orang yang meninggal saja, seperti orang yang mimpi melihat sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan. Bagi orang lain, dia tidak mengalami perubahan dan kejadian apa-apa, bahkan ia tetap di tempat tidurnya, seperti yang terjadi pada diri Nabi SAW di saat beliau menerima wahyu di tengah-tengah para sahabat. Beliau mendengarkannya Beliau mendengarkan turunnya wahyu, tetapi para sahabat yang ada di sekitarnya tidak mendengarkan. Bahkan malaikat tersebut datang menyerupai seorang laki-laki untuk memperdengarkan wahyu kepada Nabi SAW. Sementara para sahabat di sekitarnya tidak melihat malaikat tersebut dan tidak mendengarkan suara apapun. Keempat, daya nalar dan penangkapan makhluk sangat terbatas, sebatas yang diberikan oleh Allah yang tidak mungkin bisa menangkap segala yang ada. Langit yang tujuh, bumi beserta isinya, dan segala sesuatu yang ada bertasbih kepada Allah secara hakiki. Terkadang tasbih tersebut diperdengarkan kepada sebagian makhluknya, akan tetapi kita tidak dapat mendengarkannya. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Al-Isra 44. Seperti halnya jin dan setan yang lalu lalang di muka bumi siang malam, telah datang sekelompok jin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar beliau membaca Al-Quran. Setelah selesai mereka kembali pada kaumnya untuk memberikan peringatan dan ancaman. Meskipun demikian, tak seorang pun yang dapat melihatnya. Demikianlah begitu banyak yang tidak terlihat dan terjangkau oleh kita. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzihu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Al-Ahraf 27. Jika manusia tidak mampu menangkap seluruh yang ada di alam semesta, maka mereka tidak boleh mengingkari masalah-masalah gaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Alhamdulillah, Alhamdulillah, selesai ya. Untuk iman kepada hari akhir. Seperti inilah majelis tasmi'. Jadi peserta hanya mendengar apa yang sudah ada dalam teks yang dibacakan oleh salah satu peserta kajian. Dan terkadang kajian seperti ini yang digunakan metode oleh Syekh Hussein Al-Awaisyah, salah satu muridnya Syekh Albani, tapi membosankan sehingga banyak peserta yang ngantuk-ngantuk. Cuman kalau nggak dibaca sendiri atau nggak dibacakan seperti ini, yakin nggak dibaca ya. Buku ini sebenarnya Anda bisa baca dalam waktu sepekan habis. Tapi kalau nggak dibacakan di forum ini, nggak bakalan dibaca. Baik, kita akan melihat, memberikan catatan sedikit tentang tadi ya, adanya orang yang tidak beriman kepada adab kubur. Yang pertama begini, bedakan antara orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dengan orang yang tidak beriman kepada adab kubur. Kalau tidak beriman kepada hari kebangkitan, kafir dengan ijma kaum muslimin. Sehingga siapa yang meyakini setelah manusia mati tidak ada lagi alam yang kedua, tidak ada lagi alam akhirat, tidak ada hari kebangkitan, maka dia kafir dengan ijma kaum muslimin, dengan sepakat kaum muslimin. Dan tidak ada kaum muslimin yang punya keyakinan seperti ini. Karena kalau punya keyakinan seperti ini bukan muslim lagi. Kemudian yang kedua, keyakinan tidak ada azab kubur. Keyakinan tidak ada azab atau nikmat kubur. Dia meyakini ada hari kebangkitan. Tapi ketika manusia di alam kubur, dia tidak mendapatkan balasan apapun. Sehingga keberadaan dia di alam kubur hanya istirahat, menunggu waktu intidhar, menunggu sampai batas Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka. Dan di antara dalil yang paling kuat menurut mereka tentang keyakinan ini adalah firman Allah di surat Yasin. Ketika Allah membangkitkan para penghuni kubur, mereka mengatakan, "Qalu man ba'atsana mimma qadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa shadaqa al-mursalun." Begitu para ahli kubur itu dibangkitkan, qalu mereka mengatakan, "Man ba'atsana?" Siapa yang telah membangunkan kami mimma qadina, dari tempat tidur kami. Dan ini ucapan orang kafir. Kalimat ini Allah ceritakan dalam surat Yasin, konteksnya adalah ucapan orang kafir. Sehingga jika ucapan orang kafir sedemikian kondisinya, mereka mengatakan bahasanya pada saat mereka dibangkitkan, siapa yang membangkitkan kami, membangunkan kami dari tempat tidur kami. Berarti orang kafir ketika itu tidak mendapatkan siksaan, tidak mendapatkan siksaan. Artinya dia hanya tidur saja, menunggu sampai datangnya hari kebangkitan. Namun pendapat ini atau alasan ini jelas alasan yang tidak benar, dan ini syubhat yang disampaikan oleh mereka yang tidak beriman kepada alam kubur atau tidak beriman pada hukuman dan nikmat di alam kubur. Dan alasan yang bisa kita sampaikan bahwa ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Orang kafir, mereka begitu mendapatkan hukuman di alam kubur, mereka dinampakkan oleh Allah neraka. Ditunjukkan kepadanya calon tempatnya ketika di akhirat. Seperti itu kondisi kamu besok. Dan dia melihat neraka, dia menyaksikan neraka karena ditunjukkan oleh Allah. Berikut bagaimana siksaan yang akan dia dapatkan ketika di neraka. Maka orang ini begitu melihat neraka, dia merasa neraka ini jauh lebih hebat siksaannya dibandingkan hukuman yang saat itu dia terima. Hukuman yang dia terima di alam kubur. Maka mereka meneriakkan, "Rabbi la taqmisa." Ya Allah, jangan sampai, jangan tegakkan kiamat. Jangan tegakkan kiamat. Jadi mereka berdoa kepada Allah di alam kubur. Orang kafir berdoa di alam kubur, ya. Kita alhamdulillah berdoa sebelum masuk kuburan. Orang kafir berdoa kepada Allah ketika mereka di alam kubur, "Rabbi la taqmisa." Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Karena mereka melihat hukuman di hari akhir jauh lebih dahsyat dibandingkan hukuman yang mereka terima ketika di alam kubur. Sehingga begitu mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka merasa kok cepat sekali. Sebentar lagi kita akan mendapatkan hukuman yang lebih besar. Ada orang di penjara dalam waktu tertentu, tapi dia gak tahu sampai kapan dia harus mendekam di penjara. Tapi hukuman ujungnya adalah distrom sampai mati. Misalnya distrom dengan daya atau dengan voltase 110, tidak sampai 220 biar matinya lama, ya. 110 dengan arus misalnya 20 ampere. Jadi sakitnya lebih lama. Tapi dia kalau bertahan di tempat itu terus pasti mati. Maka orang seperti ini, begitu dia dikeluarkan dari penjara, dia akan merasa gimana? Kok cepat sekali di penjara? Padahal di penjara itu hukuman. Di penjara dia mendapatkan hukuman. Tapi hukuman di penjara ini, dengan hukuman yang akan dia terima setelah keluar dari penjara, jauh lebih sangat hukuman yang kedua. Maka begitu dia keluar, dia akan merasa cepat sekali di penjara. Dia mungkin ketika di penjara kesempatan dia untuk beristirahat, kesempatan dia untuk melumpuh-lumpuh tenaga gitu ya, mengumpulkan energi, karena sebentar lagi dia akan menghadapi hukuman yang jauh lebih berat. Dan itulah bantahan yang bisa kita berikan untuk syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang mengingkari keberadaan azab kubur. Kemudian tadi kita membaca firman Allah di surat Al-A'raf ayat 27 yang menceritakan tentang godaan iblis kepada kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan. Wahai anak keturunan Adam, jangan sampai kalian ditipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana setan telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Allah kembalikan kepada sebab utama, bukan sebab yang paling dekat. Sebab yang paling dekat kenapa Adam dikeluarkan dari surga adalah karena Adam mendekati pohon larangan. Tapi sebab pertamanya adalah godaan iblis. Sebab pertamanya adalah godaan iblis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang Adam, terkadang Allah sebutkan sebab yang paling dekat dan terkadang Allah sebutkan sebab yang jauh. Karena sebab dengan sebab yang lain itu saling berantai. Sampai akhirnya muncul akibat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Adam dikeluarkan dari surga karena digoda iblis. Kemudian dia mendekati pohon larangan, akhirnya dia dikeluarkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebab yang jauh. Sebab pertama, jangan sampai kalian ditipu oleh setan yang telah mengeluarkan bapak kalian dari surga. Yanzi'u 'anhuma libasahuma liyuriyahuma sawaatihima. Setan punya makhluk lain. Setan punya makhluk lain. Kenapa dia ingin menggoda iblis? Dia ingin menggoda Adam. Iblis punya maksud lain. Kenapa ingin menggoda Adam? Iblis ingin melihat auratnya manusia. Iblis ingin melihat aurat manusia. Iblis ingin menelanjangi kita sehingga aurat kita kelihatan. Makanya Allah katakan yanzi'u 'anhuma libasahum. Dia telah melepaskan pakaian kedua orang tua liyuriyahuma sawaatihim, agar dia bisa melihat aurat keduanya. Wallahu a'lam, iblis punya keinginan untuk melihat aurat manusia. Sehingga ketika ada proyek manusia ya, mengajak orang lain untuk menampakkan aurat, maka ini melanjutkan proyek iblis. Dan itu tafsir yang disampaikan oleh Syekh Arifi, bahwa program yang diselenggarakan oleh mereka yang mengajak orang untuk membuka auratnya, pada akhirnya dia melestarikan proyek yang diselenggarakan oleh iblis. Karena itu karakter manusia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala malu ketika terlihat aurat. Dan itu karakter dasarnya. Sehingga kita sebagai manusia, andaikan dia tidak dikotori dengan apapun, kita sendiri akan berusaha untuk menutupi, tidak sebagaimana binatang. Makanya ada sebagian yang mengatakan ya, ini yang pernah disampaikan oleh Ustaz Arifin, bahkan sampai pun wanita di masa silam, masa dulunya Indonesia, nggak ada yang pakai celana. Wanita itu jari ya, atau rok, sehingga tidak ada wanita yang memakai pakaian yang membentuk lekuk badannya. Mereka memakai pakaian luar yang menutupi lekuk badannya. Dan ini bagian dari nurani manusia. Meskipun bisa jadi mereka gak kenal sunnah ya, jangankan kajian tauhid ya, kajian yang lain masih sangat jarang. Tapi nurani mereka mengajarkan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala membuat diri kita berbeda sebagaimana ajakan yang diberikan oleh iblis. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan para tentaranya bisa melihat kalian di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Iblis melihat kita tapi kita tidak bisa melihat iblis. Jin melihat kita tapi kita tidak bisa melihat jin. Dan inilah sifat normalnya manusia. Maka kalau ada manusia yang bisa melihat jin, berarti tidak normal. Kita akan lanjutkan iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. dan beriman terhadap qadar yang baik maupun yang buruk. Qadar dari bahasa Arab al-qadaru, yaitu ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Beriman terhadap qadar atau takdir mengandung empat unsur. Nah, kita lihat dulu. Al-qad takdir, takdir dari kata al-qadar yang artinya ketetapan. Dan ada al-qadha, ada al-qadar. Maka kita sering mendengar dua hal ini dipasangkan, iman kepada qadha dan qadar. Dan ulama beda pendapat apa perbedaan antara qadha dan qadar. Persamaannya keduanya adalah keputusan Allah, baik qadha maupun qadar. Kemudian mereka ingin memberikan penjelasan tambahan, lalu bedanya apa antara qadha dan qadar? Karena ketika sesuatu itu digandengkan A dan B, berarti A hukum asalnya A bukan B, B bukan A. Yang ini diistilahkan al-atfu yufidul mubayana. Hukum asal kata dan menunjukkan kalau dua kata itu berbeda. Sehingga ketika ada kalimat qadha dan qadar, berarti hukum asalnya qadha bukan qadar, qadar bukan qadha. Lalu apa bedanya antara qadha dan qadar? Pendapat yang paling ma'ruf yang sering kita dengar, qadha itu berlaku untuk sesuatu yang sudah terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sesuatu yang sudah diputuskan dengan amrun maqdi. Ketika Maryam diberitahu oleh malaikat Allah akan memberikan kamu anak, dia mengatakan qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar. Bagaimana saya bisa punya anak padahal saya tidak pernah kawin? Kemudian kata malaikat qala rabbuka huwa 'alayhi hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Allah berfirman itu mudah bagi Allah dan Allah tidak jadikan itu sebagai tanda kekuasaan Allah bagi para makhluknya. Allah mampu untuk menciptakan manusia tanpa bapak, sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia tanpa ibu, dan Allah mampu menciptakan manusia tanpa bapak ibu, sehingga sempurna, lengkap sudah empat jenis penciptaan manusia. Diciptakan tanpa bapak ibu, punya bapak enggak punya ibu, yaitu Hawa. Punya ibu enggak punya bapak, yaitu Isa. Dan punya bapak ibu, yaitu kita semua. Wa kana amrun maqdiyan, kemudian mereka mengatakan dan ini adalah perkara yang sudah diputuskan. Berarti kata qadha itu berlaku untuk sesuatu yang sudah diputuskan atau sudah terjadi. Dan ketika Allah menyebut sesuatu yang sudah terjadi, Allah sebut dengan kata qadha. Misalnya falamma qadha Zaidun minha wa tara. Kalau Zaid sudah selesai kebutuhannya dengan istrinya. Istrinya di sini siapa? Zainab. Kalau Zaid sudah selesai kebutuhannya dengan istrinya, artinya sudah bercerai dengan Zainab. Zawajnakaha, nanti aku akan nikahkan kamu dengan Zainab. Sehingga dari sisi makna bahasa qadha itu berlaku untuk sesuatu yang telah terjadi. Maka qadha adalah ketetapan Allah untuk semua kejadian yang telah terjadi. Sedangkan takdir berarti sebaliknya, ketetapan Allah untuk sesuatu yang belum terjadi. Ketetapan Allah untuk sesuatu yang belum terjadi. Dan dua-duanya wajib kita imani. Kemudian di sini qadar disebutkan bisa dibaca al-qadar, bisa dibaca al-qadru. Bisa dibaca al-qadaru, bisa dibaca al-qadru. Dan kalau kita baca al-qadar artinya takdir. Kalau kita baca al-qadru artinya kemuliaan. maka bisa kita sebut Lailatul Qadri, bisa juga kita sebut Lailatul Qadari. Kalau kita sebut Lailatul Qadri artinya malam. Kalau dalnya disukun, Lailatul Qadri artinya malam kemuliaan. Tapi kalau dalnya dipakai Lailatul Qadari artinya malam penetapan takdir. Karena ketika Lailatul Qadar terjadi penetapan takdir dalam waktu setahun. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ketika malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap urusan dari Zat yang Maha Bijaksana. Sehingga kalau dalnya disukun, yang benar ini bukan takdir, tapi yang benar itu adalah kemuliaan. Kemudian beriman kepada takdir mengandung empat unsur. Maksud mengandung empat unsur itu maksudnya adalah bahwasanya setiap takdir itu melampaui empat tahapan ini. Bahasanya setiap takdir yang Allah tetapkan melampaui empat tahapan ini. Siapa yang tidak beriman kepada salah satu, maka bisa menjadi Qadariyah atau Jabariyah atau Mu'tazilah. Tidak beriman kepada salah satu nanti menjadi Qadariyah atau Jabariyah atau Mu'tazilah. Kita akan lihat. Yang pertama, beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara rinci dan global sejak zaman dulu dan azali, baik yang berhubungan dengan perbuatannya maupun perbuatan hambanya. Nah, pertama ini ya, kita mengimani bahasanya apapun yang ditakdirkan oleh Allah telah diketahui oleh Allah. Jadi unsur yang pertama adalah al-ilmu. Unsur iman kepada takdir yang pertama al-ilmu. Dalam arti apa? Kita mengimani bahwa semua ketetapan Allah telah diilmui oleh Allah, telah diketahui oleh Allah. Dan ini akidah kaum muslimin. Yang tidak setuju dengan prinsip ini, ada akidah yang disebut dengan akidah al-bada. Akidah al-bada. Ba, dal, hamzah, alif hamzah. Akidah al-bada itu punya keyakinan atau mengajarkan keyakinan bahwa Allah baru tahu setelah kejadian. Maka nanti yang kita makan apa, sekarang Allah nggak tahu, baru tahu setelah kejadian. Kalau sebelum terjadi Allah nggak tahu. Dan ini akidah Yahudi, akidah kekufuran. Dan ini akidahnya Gulatul Qadariyah, Qadariyah yang ekstrim di masa silam, yang muncul di zaman para sahabat. Kejadiannya ketika muncul manusia yang bernama Ma'bad Al-Juhani di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan mereka dikafirkan oleh Ibnu Umar, dikafirkan oleh para sahabat. Sehingga ketika Ibnu Umar mendapatkan informasi seperti ini, maka Ibnu Umar mengatakan akhbirhum bi anna Ibnu Umar bari'um minhu. Sampaikan kalau Ibnu Umar sudah beda agama dengan mereka. Oh, berarti Ibnu Umar murtad? Ya, bukan, kamu yang murtad. Ibnu Umar sudah beda agama dengan mereka. Kalau Ibnu Umar di posisi muslim, berarti kamu non-muslim. Mereka dikafirkan oleh para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ketika beliau mengajarkan tentang cara debat membantah Qadariyah, beliau mengatakan jadilul qadariyah bil ilmi fa in aqarra khusimu wa illa kafaru. Bantah Qadariyah dengan ilmu, maksudnya ajak Qadariyah untuk berdebat, apakah Allah tahu besok terjadi apa? Fa'in aqarra, kalau dia bilang tahu, khusimu, berarti dia kalah. Kenapa? Karena akidahnya mengajarkan Allah tidak tahu. Berarti akidahmu sesat kalau begitu. Katanya besok tahu. Wa illa, kalau dia mengatakan Allah tidak tahu, kafaru, maka dia kafir. Karena meyakini bahasanya Allah tidak tahu besok terjadi apa adalah kekufuran. Baik. Meskipun seperti ini saat ini mulai dikembangkan oleh sebagian orang liberal dengan dibenturkan pada keadilan Allah. Kalau Allah tahu besok terjadi apa, Allah tahu orang ini nanti husnul khatimah, su'ul khatimah, orang ini mati muslim atau mati kafir, orang ini nanti jadi orang sukses atau jadi orang sengsara. Kalau Allah sudah tahu, kenapa Allah perintahkan kita untuk ibadah? Berarti kan kita mengalir saja. Kita biarkan sesuai dengan apa yang Allah tahu. Dan itu alasan logika manusia. Namun nanti kita bisa bantah dengan prinsip berikutnya. Unsur berikutnya, yang kedua, beriman bahwa Allah menulis semua ketentuan qadar tersebut di Lauhul Mahfuz. Untuk dua hal ini Allah berfirman, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Al-Hajj 70. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadarallahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard wal ard bi khamsina alf sana." Allah telah menulis ketentuan seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi sedang waktu 50.000 tahun. Hadis riwayat Muslim di catatan kakinya. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah kita mengimani bahwa apa yang Allah ketahui telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Apapun yang Allah ketahui telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Dan yang kedua ini lebih parah lagi kita oleh Qadariyah. Gimana sudah ditetapkan, ditulis berarti ditetapkan. Sementara yang sudah ditulis oleh Allah tidak dihapus oleh Allah. Yang sudah ditulis oleh Allah berarti sudah menjadi ketetapan Allah. Dalil bahasanya semuanya telah ditulis oleh Allah adalah firman Allah di surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Tidakkah kamu meyakini bahwasanya Allah telah mengetahui, Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Ini unsur apa ini? Ilmu. Ini unsur ilmu. Kemudian Allah mengatakan inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya semua itu ada dalam kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah Lauhul Mahfuz. Itu semuanya telah ditulis. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Kok bisa? Apapun yang ditulis gak bakalan mengalami perubahan. Manusia buat 3-4 rencana, faktor penyimpangannya besar karena dia tidak bisa memutuskan. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan semua yang terjadi sampai kiamat, dan gak ada satupun yang meleset. Tidak ada satupun yang meleset. Bahkan telah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini akidah yang wajib kita yakini. Berarti unsur iman kepada takdir yang kedua adalah unsur kitabah. Kalau tadi unsur ilmu, yang kedua kitabah. Unsur kitabah artinya apa? Kita meyakini bahwa Allah menciptakan, bahwasanya Allah telah mencatat semua yang telah Dia ketahui sampai kiamat, sampai akhir zaman. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga mana yang lebih dulu ada? Lauhul Mahfuz dengan langit dan bumi. Lauhul Mahfuz lebih dulu ada sebelum ada langit dan bumi. Mana yang lebih dulu ada? Pulpen penjara takdir dengan langit dan bumi. Pena penjara takdir lebih dulu ada. Karena makhluk ini sudah mencatat kejadian di langit dan bumi 50 ribu tahun sebelum penciptaannya. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa suasananya ketika itu dan tidak boleh dibayangkan. Karena ini tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Baik. Dan kemudian ini lebih membuat mereka enggak terima lagi. Orang kalau tidak punya perasaan taslim, pasrah kepada Allah, maka logikanya akan bermain. Nah, untuk apa kita beramal kalau ternyata semuanya sudah ditetapkan, sudah dicatat? Terus gimana? Kita enggak bisa apapun karena sudah dicatat. Berarti kita tinggal mengalir saja mengikuti catatan yang kita tidak tahu. Sampai akhirnya kita jadi apa, wallahu a'lam. Karena gara-gara syubhat seperti ini, lalu mereka mengingkari segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini belum menjawab ya, unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah unsur masyiah. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua? Kitabah. Yang ketiga? Masyiah. Yang ketiga, beriman bahwa semua yang ada di alam tidak ada kecuali atas kehendak Allah, baik yang berhubungan dengan perbuatannya atau perbuatan makhluknya. Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatannya, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Al-Qasas 68. Juga firman-Nya, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, dan Allah berbuat apa saja yang Ia kehendaki. Ibrahim ayat 27. Allah juga berfirman, "Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Ali Imran ayat 6. Adapun yang berhubungan dengan perbuatan hambanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum." Kalau menghendaki tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. An-Nisa 90. "Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun." Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Al-An'am 112. Nah, poin ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa takdir semua yang diputuskan oleh Allah dikehendaki oleh Allah. Dalam arti tidak ada yang diputuskan oleh Allah tapi tidak dikehendaki oleh Allah. Tidak ada kejadian yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan poin yang ketiga ini ditolak oleh Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwa kejadian itu ada dua. Ada kejadian yang tidak mendatangkan dosa pahala, dan ada kejadian yang mendatangkan dosa pahala. Kejadian yang tidak mendatangkan dosa pahala, misalnya kita bekerja, makan, minum, apa yang nanti kita makan, rezekimu dapat seberapa, dan seterusnya. Nanti orang kerja dapat duit berapa, itu yang tidak ada hubungannya dengan dosa dan pahala. Maka kita sepakat dengan mereka, dua-duanya dikehendaki oleh Allah. Atau perkara seperti ini dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, untuk kejadian yang ada hubungannya dengan dosa dan pahala, seperti perbuatan maksiat atau manusia melakukan ketaatan yang ada hubungannya dengan dosa pahala, ibadah dan seterusnya, maka yang seperti ini kita beda pendapat dengan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah Allah tidak berkehendak dalam masalah seperti ini, sehingga itu murni kehendak Allah. Hamba berkehendak, lalu Allah kasih pahala. Tapi Allah tidak berkehendak. Sehingga apa yang mereka lakukan murni dari kehendak mereka pribadi. Sementara Al-Sunnah mengatakan tidak, itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa lepas dari kehendak Allah. Dulu ada Mu'tazilah yang mengatakan dalam majlis di tengah banyak orang, dia mengatakan Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu di luar kehendak Allah. Atau kalimatnya bukan gitu ya. Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu yang tidak Allah cintai. Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu yang tidak Allah cintai. Allah enggak suka ada itu, tapi terjadi. Mu'tazilah mengatakan Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu yang tidak Allah cintai. Kalimat ini salah atau benar? Coba Mu'tazilahnya ditutup dulu. Misalnya kita dengar itu bukan dari Mu'tazilah. Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu yang tidak Allah cintai. Salah. Karena sudah bocor dari Mu'tazilah. Pokoknya kalau dari Mu'tazilah salah. Kemudian ada ulama Ahlussunnah yang membantah di forum yang sama. Ini keliru, ini salah. Kalimat ini bahaya. Karena kalimat ini sama dengan pengingkaran terhadap masyiah. Sehingga kalimat ini konsekuensinya adalah bahwa ada kejadian di alam ini yang tidak dikehendaki oleh Allah. Lalu dijawab oleh Ahlussunnah di forum yang sama, Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu di dalam kerajaan Allah tanpa kehendak Allah. Segala yang ada di sini adalah kerajaannya Allah. Kalau ada kejadian, yang kejadian itu ada di dalam kerajaannya Allah, tapi terjadi tanpa kehendak Allah, berarti Allah lemah. Dan ini kok terjadi di luar kehendak saya, di luar kehendak Allah, berarti Allah lemah. Ahli sunnah membantah demikian. Jelas atau bingung? Jelas bingung ya. Sebenarnya andaikan tidak ada akidah Mu'tazilah Qadariyah yang ikut campur dalam masalah ini, memahami takdir itu gampang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini sesuatu yang mudah. Mudah dipahami, mudah dipraktekkan. Tapi berhubung muncul berbagai macam akidah-akidah yang menyimpang, akhirnya jadi rumit. Yang awalnya mudah jadi rumit. Makanya dulu pernah kita sampaikan, ilmu itu ada dua. Ada ilmu takrir, ada ilmu rudud, ya. Masih ingat? Bukan udud ya, rudud. Ada roknya. Ilmu takrir artinya ilmu yang berbicara tentang doktrin akidah. Yang benar kayak gini, yang benar kayak gini, yang benar kayak gini, itu ilmu takrir. Sedangkan ilmu rudud itu berarti membantah penyimpangan yang dia ingin mengacaukan kebenaran doktrin tadi. Ini ada yang bilang kayak gini, oh itu salah, alasannya kayak gini. Ini yang panjang. Nah yang panjang itu ya rudud. Ini yang bikin kita capek itu. Makanya kajian seputar masalah akidah, asma wa sifat atau qada dan qadar bisa bikin lelah gara-gara membantah Mu'tazilah, membantah Qadariyah, Jabariyah, akhirnya jadi panjang. Baik. Kalau sederhananya gimana, Pak? Ya yes, pokoknya imani saja, apa yang terjadi semuanya di bawah kehendak Allah. Titik ya, kan selesai, gampang. Nah, kalau ada kejadian kok terjadi di luar kehendak Allah, mustahil terjadi. Karena semua yang di alam raya ini dikehendaki oleh Allah. Sebabnya apa? Karena di alam raya ini kerajaan Allah. Dan gak mungkin ada kejadian yang terjadi di dalam kerajaan Allah di luar kehendak Allah. Konsekuensi keyakinan ini berarti sama dengan menganggap Allah lemah. Karena ada kejadian yang terjadi di luar kehendak Allah. Tapi bedakan antara kehendak dan cinta. Menghendaki dengan mencintai dua hal yang berbeda. Mu'tazilah tidak bisa membedakan ini. Sehingga apa yang terjadi dia anggap pasti dicintai oleh Allah, Sedangkan apa yang dicintai oleh Allah pasti digandaki oleh Allah, padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Ada yang dicintai oleh Allah tapi tidak digandaki oleh Allah. Ada yang digandaki oleh Allah tapi tidak dicintai oleh Allah. Ini jadi panjang ya. Rumit. Kita lanjutkan. Daripada bingung. Ini saya kasih penekanan dulu ya. Yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana penjelasan penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada tiga. Pertama, perbuatan Allah terhadap makhluknya. Yang kedua, fisik makhluknya. Yang ketiga, praktek perbuatan makhluknya. Yang dikehendaki oleh Allah ada tiga. Pertama apa? Perbuatan Allah. Perbuatan Allah, Allah yang berkehendak. Di sini beliau sebutkan firman Allah, wa yaf'alullahu ma yasha, di surat Ibrahim. Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Yang kedua, fisik hamba. Fisik yang saya maksud adalah semua yang kita rasakan secara fisik. Misalnya badan kita, kemudian apapun yang melekat pada badan kita, termasuk rezeki kita, jumlah anak kita, siapa saja anak kita, dan seterusnya. Ini digandaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Zat yang membentuk rupa kalian sebagaimana Dia kehendaki. Maka ganteng dan kurang ganteng, cantik dan kurang cantik, tidak ada yang jelek ya. Ganteng dan kurang ganteng, cakep dan kurang cakep, itu kehendak Allah. Dia tidak terpuji secara adanya. Bagian kedua ini berbicara tentang sesuatu yang tidak terpuji secara adanya. Karena itu kembali kepada kehendak Allah. Contoh yang lain, kaya dan miskin, itu siapa yang berkehendak? Allah, bukan kita ya. Nanti kan kita yang disuruh milih, maka sudah ya. Allah yang berkehendak. Sehingga baik kaya maupun miskin itu tidak terpuji secara zatnya. Kaya tidak lebih terpuji dibandingkan miskin, miskin juga tidak lebih terpuji dibandingkan kaya. Gitu ya. Jadi jabatan, gak punya jabatan dan tidak punya jabatan, jadi pejabat dan tidak jadi pejabat, itu siapa yang menentukan? Allah. Maka pejabat tidak lebih istimewa dibandingkan yang tidak punya jabatan maupun sebaliknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki semua. Jadi urusan dunia zahir itu tidak ada sisi pujian secara zatnya maupun sisi celaan secara zatnya. Karena semuanya pilihan Allah. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan manusia. Apa yang kita kerjakan? Baik yang menghasilkan pahala dan dosa, atau yang murni sifatnya mubah. Semuanya juga digandaki oleh Allah. Baik, biar gak bingung kita urutkan lagi ya. Iman kepada takdir ada empat unsur. Kita boleh nyebut tiga. Satu, ilmu. Artinya apa? Segala yang ditakdirkan oleh Allah telah diketahui. Yang kedua, kitabah. Artinya segala yang ditakdirkan oleh Allah telah dicatat. Yang ketiga, al-masyi'ah. Al-masyi'ah. Kali ada catatan yang ketinggalan. Artinya apa? Segala yang ditakdirkan oleh Allah dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah ada tiga macam. Perbuatan Allah kepada makhluk. Yang kedua, fisik makhluk. Yang ini tidak terpuji maupun tercela secara zatnya. Jadi suka atau kere, cakep atau kurang cakep, apapun yang kita lihat secara indera itu tidak terpuji secara zatnya. Ireng atau putih itu tidak terpuji secara zatnya. Kuning atau putih untuk kuning ini juga tidak terpuji secara Oh beda, ini usaha ya. Yang ketiga, perbuatan kita melakukan ibadah atau maksiat atau melakukan aktivitas mubah, semuanya telah digandaki oleh Allah Ta'ala. Sudah? Kemudian tambahan, biar kita gak bingung dengan bantahan tadi di dialog antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah. Bedakan antara menghendaki dengan mencintai. Menghendaki itu lebih luas dibandingkan mencintai, sehingga tidak semua yang dicintai oleh Allah, Allah kehendaki. Meskipun ya, dan tidak semua yang dikehendaki oleh Allah, Allah cintai. Contoh, tidak ada satupun di antara kita yang senang misalnya tangannya diamputasi. Tapi kita tetap amputasi tangan. Loh, kamu kok katanya enggak mau diamputasi? Lah gimana lagi? Kalau enggak diamputasi, bahaya. Artinya amputasi tangannya misalnya. Sehingga dia melakukan sesuatu. Ketika dia lakukan itu, sadar atau tidak? Sadar. Sadar atau tidak? Sadar. Buktinya sadar atas pilihan dia. Tanda tangan dulu Pak, tanda tangan. Dia tanda tangan. Berarti dia melakukannya secara sadar. Ketika dia melakukannya secara sadar, dia ada kehendak enggak? Ada. Apakah amputasi ini dia senangi? Tidak. Sehingga dia melakukan sesuatu secara sadar yang tidak dia sukai. Itu contoh menghendaki tapi tidak disukai. Allah menciptakan berbagai macam kemaksiatan di alam raya ini. Ada orang kafir, ada perbuatan maksiat, dan semua turunannya. Apakah Allah mencintainya? Allah mencintainya? Tidak. Allah tidak pernah mencintai kemungkaran. Apakah Allah menghendakinya? Nah, kalau sudah terjadi, menghendaki. Karena kalau Allah tidak menghendakinya, berarti ini terjadi tanpa kehendak Allah. Terjadi dengan sendirinya. Itu akidah apa itu? Akidah apa ini? Hah? Ini akidahnya orang yang punya keyakinan ateis. Keyakinannya Darwin ya. Yang segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Teori apa ini? Hah? Evolusi. Jadi muncul sendiri, enggak ada yang menciptakan. Itu konsekuensinya. Makanya itulah yang menjadi bantahannya ulama Ahlussunnah. Maha suci Allah dari terjadinya sesuatu di dalam kerajaannya tanpa kehendak darinya. Karena kalau itu terjadi tanpa kehendak Allah, berarti Allah enggak punya keinginan. Kalau bahasa kita enggak punya niat terjadi. Loh, saya enggak ngerti kok terjadi ini. Siapa yang menjadikan ini? Gitu ya? Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari kejadian seperti ini. Allah enggak punya keinginan kok terjadi. Oh, berarti ada pencipta kedua. Dan itu Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kondisi seperti di mana. Alhamdulillah. Baik. Nanti kalau enggak paham bisa diulang rekamannya ya. Kemudian unsur yang keempat. Keempat, beriman bahwa segala makhluk yang ada adalah ciptaan Allah, baik zatnya, sifatnya maupun gerakannya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in syai'un wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Az-Zumar 62. Firman Allah tentang pribadi Nabi Ibrahim alaihi salam, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Dan Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Al-Furqan ayat 2. Allah Ta'ala juga berfirman, Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu. As-Saffat 96. beriman terhadap qadar atau takdir seperti yang telah kita jelaskan tidak menafikan bahwa hamba memiliki kehendak untuk memilih sesuatu perbuatan karena secara dalil naqli dan akhli menunjukkan hal itu. Nah, unsur yang keempat adalah al-khalqu. Unsur iman kepada takdir yang keempat adalah al-khalqu. Artinya, semua yang Allah takdirkan Allah ciptakan. Tahapan setelah kehendak adalah menciptakan. Dan menciptakan itu sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki. Maka Allah menciptakan Musa bukan di zaman Azali, tapi Allah ciptakan Musa ketika di zaman Musa. Allah ciptakan Isa bukan di zaman Azali, tapi Allah ciptakan Isa di waktu Isa, dan seterusnya. Allah ciptakan kita di waktu kita, Allah ciptakan kejadian A di waktu kejadian. Yang ini masuk dalam kategori sifat Allah yang dikaitkan dengan kehendak, sifat Allah yang sifatnya masyiah. Karena ada sifat yang sifatnya khalqiyah dan ada sifat yang sifatnya masyiah. Artinya perbuatan Allah yang bergantung pada kehendak Allah. Kapan itu dilakukan? Ketika Allah berkehendak. Sehingga tidak terjadi dulu. Ada sifat Allah yang dia dzatiyah, bawaan dzat Allah, sehingga sudah ada sejak dulu dan akan terus ada. Misalnya sifat hidup. Kapan Allah hidup? Ketika Allah berkehendak. Bukan. Allah hidup sejak dulu dan akan terus hidup. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kapan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ketika Allah berkehendak. Yo, keliru. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu sejak dulu dan akan senantiasa Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namanya sifat dzatiyah. Sehingga poin yang keempat tentang takdir membahas atau menegaskan bahwasanya apapun yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah. Dan inilah akidah yang ditolak oleh Qadariyah, yang ditolak oleh Qadariyah modern, Qadariyah milenial. Qadariyah belakangan, kalau ada Qadariyah bulat dulu dikafirkan, kalau Qadariyah belakangan mereka tidak sampai dikafirkan, mereka menolak ini. Sehingga mereka menganggap apapun yang terjadi di sini ada yang diciptakan oleh Allah dan ada yang tidak diciptakan oleh Allah. Karena itulah para ulama menyebut Qadariyah jenis ini sebagai majusi umat Islam. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Karena sebagaimana layaknya majusi, majusi itu ciri khasnya apa? Punya dua Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan menciptakan keburukan. Qadariyah juga sama. Di alam raya ini ada dua pencipta. Pertama Allah pencipta kebaikan, dan manusia pencipta keburukan. Bahkan Tuhannya lebih banyak ya, karena jumlah manusia Pak. Setiap maksiat-maksiat itu Allah tidak menciptakan. Bagaimana Allah ciptakan Allah itu maksiat? Dan mustahil Allah menciptakan maksiat menurut mereka. Lalu kenapa kok terjadi kalau tidak Allah ciptakan? Setiap kejadian pasti ada pencipta. Ini teori sebab akibat. Setiap akibat pasti ada sebab. Karena enggak mungkin ada akibat tanpa sebab. Setiap kejadian pasti ada pencipta. Nah terus kok terjadi? Berarti ada penciptanya. Terus siapa penciptanya kalau bukan Allah? Nah, mereka harus cari jawabannya. Mereka pilihan A, Allah; B, makhluk. Mereka pilih B. Orang lulus. Karena mereka memilih jawaban yang salah. Sehingga mereka menganggap bahwa ada pencipta selain Allah. Kemudian di bagian akhir penulis menegaskan penjelasan di atas tidak menunjukkan kalau makhluk tidak punya kehendak. dan insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan analogi kehendak Allah sebagaimana orang yang diamputasi, sehingga apakah semua kehendak Allah memiliki hikmah? Jelas semua kehendak Allah memiliki hikmah. Kita milih sesuatu yang tidak kita senangi tentu dengan semua bentuk pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang menurut kita adalah hikmah bagi kita. Kan gitu ya? Kenapa kok kamu amputasi? Wah, ini kalau enggak, nanti tangan ini bisa, atau penyakit ini bisa semakin berbahaya. Ada banyak pertimbangan. Dan karena manusia itu terbatas kemampuannya, maka hikmah itu bercampur dengan pendapat orang lain. Ini kan hasil masukan dokter, hasil masukan A, B, C, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh masukan dari makhluknya. Dikasih masukan malaikat, Maha Suci Allah. Allah tidak butuh. Maka semua perbuatan Allah mengandung fitnah, mengandung hikmah. Dari sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya, sampai Allah menciptakannya, dan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya di alam raya ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, atau dengan lisanmu, atau dengan hatimu. Sebagai contoh kemusyrikan yang biasa terjadi di masyarakat kita, di saat kita menasihati, justru kita yang dianggap intoleran, bahkan kita disebut orang Islam yang gagal paham. Bagaimana sikap kita menghadapi hal tersebut? Tetap kita sampaikan dengan resiko kita dimusuhi atau hanya kita doakan? Nabi SAW telah menyebutkan amar ma'ruf nahi munkar itu bertingkat. Ada yang dengan menggunakan tangan, di bawahnya apa? Lisan, di bawahnya hati. Saya mendapatkan informasi untuk kejadian kemarin yang ada di mana? Sekolah Kidul ya. Jadi sudah disiapkan. Terus saya tanya, kebunnya dari mana? Enggak tahu, tapi kepalanya sudah siap. Kapan disembelih? Enggak tahu, tapi ternyata sudah disembelih sebelumnya. Ya syiriknya itu waktu nyembelihnya itu. Karena dia mau nyembelih dalam rangka untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Niat dari Allah, dari awal nyembelihnya untuk dipersembahkan untuk selain Allah. Kecuali kalau kepala kerbonya beli di Beringharjo, nah itu beda lagi urusannya. Ini kepala kerbonya dari mana? Orangnya enggak ngerti, kepala kerbonya ini beli ataukah nyembelih sendiri. Kalau nyembelih sendiri berarti ketika menyembelih dia sudah berbuat syirik sejak menyembelih. Nah, seharusnya yang dicegah ini. Yang dicegah ini. Karena ini perbuatan kesyirikan kepada selain Allah. Nah, untuk larungnya itu penyelenggaraan lanjutannya. Kemudian kita bias dalam mendefinisikan apa yang disebut dengan budaya. Karena alasan mereka adalah budaya. Kalau masalah cegah-cegahan, mencegah orang yang mau berkegiatan kemudian dilarang, wah, kita sudah biasa dilarang sama bangsa. Dan tidak ada kok kriminalisasi bangsa. Dan dilarang ya sudah, kita beralih ke masjid yang lain, itu saja ya. Jadi kalau sebatas masalah larang-larangan dianggap intoleran dan seterusnya, ya berarti pelaku pertamanya adalah bangsa yang paling sering melarang kegiatan kajian, meskipun melindungi Natalan, ya. Itu urusan Banser, mau muli dengan Natalan, urusan Banser, ya. Apakah nanti Bansernya gabung Natalan atau tidak, itu urusan Banser. Tapi kalau ini disebut intoleran, ya, kita kiaskan dengan kejadian-kejadian yang lain. Berbicara masalah intoleran, berarti kita harus seimbang, proporsional, menilai ini intoleran, nilai itu juga intoleran. Kita bias dalam masalah budaya. Ada enggak? Definisi budaya adalah kebiasaan yang diterima sebagai ada di masyarakat. Ada enggak budaya ini pro dan kontra? Budaya kok pro kontra lah? Yang ini pro, ini kontra. Bisa enggak disebut budaya? Kalau masih pro kontra, tidak memenuhi standar budaya. Disebut budaya gimana? Masih ini pro, ini kontra. Masa ada budaya yang pro kontra? Kalau disebut budaya, berarti seharusnya itu diterima oleh masyarakat. Masalah ada yang ikut dan tidak ikut, itu urusan pribadi. Tapi pro kontra, itu belum bisa memenuhi standar budaya. Budaya kok masih ada pro kontra? Gimana budaya? Beralasan dengan budaya, untuk melestarikan seperti itu, padahal masyarakat yang kontra masih banyak. Ya sudahlah, anggap saja di sini ada dua kubu, ya. Yang satu pro, yang satu kontra. Kita voting. Saya yakin semua Muhammadiyah kontra. Kalaupun NU setuju. Nah, terus dua kubu besar, ormas besar, bisa disebut budaya kayak gini? Padahal dia mewakili ormas yang besar, belum bisa. Maka kalau belum bisa, jangan mengatasnamakan budaya. Kita kebingungan mau membawa ke ranah mana, kan gitu ya? Tapi cuman ya yang bisa kita upayakan adalah bagaimana mendekati pemerintah dan mengajak kepada mereka untuk menyadari bahasanya ini tindakan berbahaya. Atas pelajaran yang sudah terjadi sebelumnya, berbagai macam kejadian-kejadian bencana di berbagai kota yang sangat terbukti nyata bahasanya itu disebabkan karena kegiatan kesyirikan baik yang terselubung maupun yang terang-terangan. Nah, kita menghendaki efek samping dari timbulnya bencana bukan hanya dialami oleh mereka yang melakukan pelanggaran, tapi juga dialami oleh mereka yang baik, yang berada di situ, sehingga mereka yang tidak bersalah turut mendapatkan dampaknya. Nah, kalaupun kita disebut gagal paham, bisa jadi nyebut gagal paham lebih gagal paham, kan gitu ya? Karena orang bodoh akan menyebut orang pintar bodoh. Kita dahulukan pertanyaan yang terkait dengan materi tauhid, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah Allah telah membuatkan manusia rumah di surga dan neraka, dan amal perbuatan kita menentukan kecondongan manusia ke arah mana kita akhirnya, surga atau neraka? Kalimat ancaman seperti ini banyak disebutkan dalam hadis. Misalnya tentang neraka, Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berbuat dusta atas namaku, siapkan tempatnya di neraka. Jadi kamu siap-siap nanti menduduki kapling rumah di situ. Kapling tempat di neraka. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis tentang surga. Beliau SAW mengatakan, orang yang meninggalkan sengketa, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Rawahu Abu Dawud. Aku jamin orang bisa mendapatkan tempat di tengah surga bagi mereka yang meninggalkan sengketa meskipun dia yang benar. Sehingga keberadaan rumah di surga, rumah di neraka ini disebutkan dalam dalil. Dan untuk mendapatkannya ada mukaddimah, yaitu amal yang dikerjakan oleh hamba. Yang satu isinya ancaman dan yang satu isinya janji baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ini enggak ada hubungannya dengan materi. Mohon masukannya. Saya dan istri sering berantem. Kadang tidak ada yang mengalah. Kami adalah keluarga yang sudah lama ngaji dan sudah banyak kajian keluarga yang kami ikuti. Mohon nasihatnya. Baik. Kita sarankan ya. Jadi barangkali karena suami dan istri ini sama-sama thalibul ilmi, sehingga nasihat suami dianggap kamu dan saya kan sa-level ya. Teman ngaji. Kalau teman ngaji debat dengan teman ngaji harus ada jurinya. Jurinya adalah ustaz. Nah, terus gimana? Sekarang permasalahannya apa? Sampaikan kepada ustaz. Istrinya ngaji, suaminya ngaji, sampaikan ke ustaz. Dengarkan jawaban dari ustaz. Masalah setelah itu kok padu lagi, yaitu urusan belakangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum sutra bagi orang yang sholat sunnah. Karena saya sering melihat jamaah sholat tanpa sutra. Ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi masukan. Di sini masih banyak yang sholat tanpa mendekat ke sutra. Sholat tidak mendekat ke sutra itu ganggu. Ganggu mereka yang mau lewat. Misalnya di belakang ya. Ini harusnya bisa dilewati. Gara-gara dia sholat di situ, kita susah mau lewat. Artinya ngantri di sebelahnya. Nanti dulu, nunggu dulu. Dan itu kan banyak yang dilakukan oleh mereka yang misalnya di raudhah. Sudah ini jalan, gak boleh dipakai sholat. Tetap saja sholat di situ. Sampai kadang sujud ya terpaksa dilangkai. Kadang dia ketika ruku ya dilewati. Artinya menimbulkan madarat yang lebih besar. Baik sholat wajib maupun sunnah, dua-duanya harus mendekat ke sutra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah yang dikatakan iblis saat menggoda Adam? Ada dua hal yang dijadikan sebagai alasan iblis untuk menggoda Adam. Yang pertama adalah iblis tahu Adam itu ingin sekali menetap di surga selamanya. Dan itu tamaknya Adam. Makanya para ulama mengatakan sumber dosa ada tiga: tamak atau sombong, tamak, hasad. Sombong itu dosa, sumber dosanya iblis, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintah Allah. Tamak itu sumber dosanya Adam, sehingga dia mengambil atau mendekat ke pohon larangan. Dan hasad itu sumber dosanya Qabil, sehingga membunuh Habil. Sumber ada sebab akibat. Sebab dosa ini, dan itu kembali ke batin. Sebab dosa di hati. Tamak atau sombong, tamak dan hasad. Iblis tahu Adam itu pengen sekali abadi di surga. Atau Adam itu gak tahu gimana rahasianya bisa jadi malaikat. Karena Adam melihat malaikat ini makhluk yang dimuliakan. Akhirnya dari sisi inilah iblis menggoda. Wa ma nahakuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah tidak melarangmu untuk mendekati pohon itu kecuali karena dua alasan. Yang pertama, kalau kamu makan pohon itu kamu nanti jadi malaikat. Atau yang kedua, kalau kamu makan pohon itu kamu akan abadi di surga. Ketipu. Ketipu di sini ya. Akhirnya dia pun mendekat ke pohon itu dengan harapan ketika makan pohon itu akan abadi di surga. Justru sebaliknya, Allah memberikan balasan berkebalikan dengan ketamakan. Ini prinsip ya. Setiap tamak dibalas oleh Allah dengan kebalikan. Sebagaimana Adam ketika ingin kekal di neraka, kekal di surga, malah dia mengambil pohon larangan, kemudian dibalik oleh Allah kondisinya sehingga beliau justru dikeluarkan dari surga. Dan Adam bertobat kepada Allah. Allah berfirman, fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam durhaka kepada Rabbnya, dan dia sesat dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Adam untuk bertobat dengan kalimat taubat. Kalimatnya di mana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti azali yang terdapat pada pembahasan iman kepada takdir? Istilah azali digunakan untuk menyebut sebelum ada penciptaan makhluk di masa silam. Perbedaan antara nasib dengan takdir. Nasib itu artinya jatah. Wallahu a'lam, nasib dalam bahasa kita itu bahasa Arab atau bukan? Kalau bahasa Arab, nasib artinya jatah. Ada nasibuka, ini jatahmu. Sehingga kalau nasib dikembalikan ke bahasa Arab, nasib artinya jatah, berarti takdir yang kena jatahmu. Apa yang dimaksud dengan takdir boleh diubah? Kita akan membahas ini di kajian berikutnya tentang masalah perubahan takdir. Wallahu a'lam. Untuk yang lain belum bisa kita baca, insyaallah kita bacakan di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.